الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كتاب ملجكم بجرى كتاب الشرح الأربعين النووية قال حفظه الله تعالى وقوله إني بما تعملون عليم يتضمن شيئين فرمان الله سبحانه وتعالى إني بما تعملون عليم sesungguhnya aku terhadap apa yang kalian lakukan itu maha mengetahui. Mengandung dua perkara. Yang pertama, al-awwal annal insana la yakhsha ay yadhi'a lahu syai'un minal amal. Kalau meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatunya, maka seseorang tidak akan takut, tidak akan khawatir untuk hilang sia-sia apa yang telah dia lakukan dari amal saleh. Wala anallaha yansahu aw yatrukuhu, dan juga dia tidak khawatir, tidak takut bahwa Allah akan lupa atau meninggalkannya. Fa jami'ul hasanati wasayyi'ati ya'lamuha Allah ta'ala wa yuhsiha. Maka semua kebaikan dan kejelekan yang dilakukan oleh hamba-hamba, Allah maha mengetahuinya. Yuhsiha wa yaktubuha. Allah menghitungnya, Allah mencatatnya untuk pemiliknya. Sawa'an kanat hasanatan aw sayyi'ah. Sama saja, apakah itu amalan baik atau amalan buruk. Allah maha mengetahui dan Allah tidak akan pernah lupa. Yang kedua, anallaha jalla wa ala la yanhadi'u bidh-dhawahir. بالظواهر الباطلة والزخرف والتزوير وإنما يعلم الحقائق سبحانه وتعالى. Yang kedua, والله جل وعلا لا ينخدع بالظواهر. Allah tidak akan tertipu dengan penampakan zahir yang batil dan tipuan, والتزوير kepura-puraan. Tidak akan kecoh Allah Subhanahu wa taala dengan kepura-puraan, tipuan dan yang lainnya. Wa innama ya'lamul haqa'iqa Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui hakikat segala sesuatunya. Allah tahu ini yang mukhlis, ini yang tidak, ini murai, ini sum'a, ini macam-macam. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Barakallahu fikum. Wa qala ta'ala fi haqqil mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala berkata tentang orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah oleh kalian dari perkara-perkara baik yang kami rezekikan kepada kalian. Sudah kita lewati kemarin, barakallahu fikum, baik zatnya, baik pula cara perolehannya. Baik zatnya dan cara perolehannya. Boleh jadi zatnya bagus, tapi cara perolehannya tidak bagus. Melalui perkara yang diharamkan, melalui tipuan, melalui dusta, melalui macam-macam. Zatnya betul, kambing betul, kambing. Tapi dia curi. Barakallahu fiik. Sebaliknya, jelek walaupun cara perolehannya bagus, baik-baik saja. Barakallahu fiik. Dia diberi khamr. Dia diberi khamr misalnya. Taib. Maka taib. Dia diberi khamar ini, ya khamarnya tetap haram hukumnya karena zatnya haram. Jadi halalan thayyiba. Halal cara perolehannya, thayyiba zatnya. Hadza amru minallah, perintah dari Allah SWT untuk memakan dari yang baik-baik. Taib. Bil akli minat thayyibat, untuk makan dari yang baik-baik. Wahiyal mubahat at-thayyib fi dzatihi wa thayyib fi maqsadihi. Yani perkara yang mubah, yang bagus zatnya dan bagi pula cara perolehannya. Wal husuli alaihi. Thayyib fi maqsadihi dan al husuli alaihi, cara perolehannya, mengusahakannya. Faqulu kulu, hadza amrun minallahi ta'ala bi ibahati at-thayyibati lana. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita perkara-perkara yang baik. Qala ta'ala wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan untuk mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang jelek-jelek. Faqulu kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Yatadhammanu nahya an aklil khaba'ith, ini mengandungi larangan memakan yang jelek-jelek. Fa hadha bihi ar-raddu 'ala alladhina yuharrimuna at-tayyibati bi za'mihim anna hadha min al-ibadah wa yadhunnuna anna fi tarkiha ajra. Fa hadha bihi ar-raddu, ini ayat bantahan terhadap orang-orang yang mengharamkan yang baik-baik, tidak mau makan yang baik-baik. Bi za'mihim, dengan sangkaan dari mereka, anna hadha min al-ibadah, mereka mengira bahwa ini adalah ibadah. Yani meninggalkan yang baik-baik, tidak melakukannya. Sementara Allah memerintahkan kita untuk makan, mereka berpikiran terbalik, meninggalkannya berarti apa? Ibadah. Wa yadhunnuna anna fi tarkiha ajra, mereka mengira bahwa meninggalkan makan yang baik-baik itu ada padanya pahala. Tayyib. Kasufiya wal mutazahhida, seperti golongan sufiyah yang mengatakan tidak makan daging itu padanya pahala, tidak menikah itu padanya pahala, tidak tidur itu ada padanya pahala, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Demikian juga orang-orang yang zuhud tapi bodoh. Wahada minat takalluf, ini termasuk membeban-bebani diri. Barakallahu alaikum. Siapa yang contoh, yang dicontohi? Tidakkah selama ini kita senantiasa mengatakan Rasulullah sebagai panutan kita, suri teladan kita, contoh kita? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging kambing, makan daging unta. Barakallahu alaikum. Beliau juga tidur, beliau juga menikahi perempuan-perempuan. Sampai Rasul mengatakan faman ragiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak senang dengan sunnahku maka bukan dari golonganku. Barakallahu fiikum. Karena Allah amara bil akli min at-tayyibati wal mustaladdati wat-tayyibu yashmalu at-tayyib alladhi huwa ghairu khabith. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memakan yang baik-baik, yang lezat-lezat. Tentunya gizi seimbang, enggak semua yang lezat juga. Barakallahu fikum, mengandung gizi yang mencukupi dan seimbang. Taibullah al-musta'an. Karena apa yang Allah persiapkan untuk kita itu banyak macam ragamnya. Dari buah-buahan, dari daging-dagingan, sayur-sayuran, biji-bijian. Barakallahu fikum. Wa at-tayyibu yashmalu at-tayyib alladhi huwa ghairu khabith, dan yang baik ini mencakup yang baik yang bukan jelek. Wa yashmalu at-tayyib alladhi huwa al-mustaladdu min al-luhumi wal fawakih, demikian juga mencakup yang baik-baik dari yang lezat-lezat, yang enak-enak, dari daging-dagingan. Daging juga memiliki tingkatan-tingkatan. Barakallahu fiik. Ada daging yang enak. Barakallahu fiik. Ada yang daging enak sekali. Barakallahu fiik. Baik. Hatta nasi ini barakallahu fikum, ada nasi yang ya mungkin ya kita ini yang biasa-biasa saja yang kita konsumsi, tapi di sana ada nasi yang enak luar biasa. Baik. Wa anwa'il mut'ati thayyibati minan nisa'i wal maladdati al mubahah, dan berbagai jenis mut'ah yatamatta'un, berbagai macam jenis kesenangan yang baik. Baik. Dari perempuan-perempuan yang kata Allah Subhanahu wa taala fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i matna wa thalatha wa ruba'. Demikian juga boleh orang memiliki apa namanya? Budak perempuan at-tasarri wal maladzatil mubahah, dan kelezatan-kelezatan, kenikmatan yang mubah. Fal insanu yatanawalu minha wa la yahrimu taib nafsahu. Maka boleh manusia menikmatinya. Barakallahu fikum. wala yahrimu nafsahu, dan dia tidak mengharapkan dirinya dari menikmati sesuatu yang lezat itu selama dimubahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakin min ghairi israf, akan tetapi jangan berlebih-lebihan. Barakallahu fiikum. Jangan berlebih-lebihan. Kalau sekedar Anda pengen mau mencicipi makanan yang begitu mahal, seenak apa sih makanan yang harganya 500 ribu satu kali makan? Ya kan? Sekedar Anda mau mencicipinya, silakan. Alhamdulillah ada sudah rasakan. Memang enak misalnya. Barakallahu fiik. Atau justru Anda mengatakan, ah, biasa-biasa, Jo. Baik. Allah al-musta'an. Wala, dan dia tidak mengharamkan dirinya dari memakan dan mencicipi, menikmati, tetapi jangan berlebihan. Jangan, barakallahu fikum, makannya yang gitu terus. Wah, boros. Barakallahu fikum. Makan satu kali makan 200 ribu. Kok setiap hari memakan itu dah? Paham? Biar lebih banyak doi, semua habis doi. Barakallahu fikum. Dan makanan enak juga, kalau terus-menerus enak, akan menjadi biasa. Tidak jadi istimewa. Paham barakallahu fikum? Tapi makan daging, daging terus ini, daging yang sadap-sadap, dan yang begitu, memang sadap. Kambing muda disembelih, seger-seger. Masih bakar-bakaran, tapi daging atun sotu-sotu, kemudian atun panggang. Tanpa perlu lama-lama untuk makan manis memang. Tanpa Anda bubuhi berbagai macam kecap, macam-macam. Barakallahu fikum. Sekedar Anda bakar, itu enak. Apalagi kalau dengan bumbu-bumbunya yang luar biasa. Tapi kalau itu setiap hari juga tidak jadi. Sudah biasa. Barakallahu fikum. Makanya dikatakan, min ghairi israfin. Alladhi yataqarrabu ila Allahi bi tarkil mubahati wat thayyibati hadza mutanatti'un. Maka adapun orang-orang yang katanya mau mendekatkan diri kepada Allah dengan menghindarkan diri, menjauhkan diri dari perkara mubah dan perkara-perkara yang enak, lezat, thayyibat, hadza mutanatti', orang ini berlebih-lebihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata di sini, "Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu mimma yassarallahu lah." Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan apa yang mudah, apa yang bisa beliau makan. Ya kulul lahma, beliau makan daging, makan buah-buahan. Dan terkadang beliau hanya makan sederhana. Supaya enak, enak rasanya yang enak. Paham barakallahu fikum. Karena kalau enak terus akan menjadi biasa yang enak itu. Baik. Beliau makan buah-buahan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yatazawwaju nisa, beliau pun menikahi perempuan-perempuan. Wa yatatayyabu bitayyibi, beliau juga memakai wangian-wangian yang luar biasa. Wa yastamilu tayyibat alaihi salatu wassalam, memakai perkara-perkara yang baik, dari pakaian yang baik alaihi salatu wassalam. Qala wa amalu saliha, Allah berfirman, dan beramal salihlah kalian. Baik, setelah diperintah makan agar supaya apa? Kuat, agar supaya sehat, agar supaya bugar. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu beramal saleh. Kama qala lir rusul haitsu amarahum bi amrayni, al-aklu minat thayyibat wal amalu shalih. Allah memerintahkan dua perintah, makan dari yang baik-baik dan beramal saleh. Annal aklu thayyibat yu'inu ala ta'atillah ta'ala. Sudah kita ulang kemarin. Bahwa makan yang baik-baik, yang halalan thayyibah, itu akan membantu kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Bil amalis salih, untuk beramal salih. Haitsu yataghadzal badanu taghdiyatan thayyibatan wa yanshatu. Bahwa ketika badan ini diasupi dengan halalan thayyibah, taghdiyatan thayyibah, asupan nutrisi yang bagus, yanshatu. Barakallahu fiik. Bergizi, bervitamin, barakallahu fikum. Walaysa al-muradu bidzalika ay yu'tiya al-insan nafsahu kullama tashtahi wa yatakasalu an itta'. Ini bukan berarti bahwa seseorang memberikan apapun yang dia inginkan untuk dia makan, makan sepuasnya, makan seenaknya, makan semua apa yang dia inginkan, setelah itu dia bermalas-malas melakukan ketaatan. Hadiah tarikatul bahaim, ini modelnya binatang ternak setelah makan tidur. Allah al-musta'an, bangun makan ulang, itu tarikatul bahaim. Innamal insanu ya'kulu wa yashkurullaha 'azza wa jalla. Manusia ini makan untuk kebutuhannya memang, karena tuntutan. Kalau tidak makan dia mati. Wa yashkurullaha 'azza wa jalla, dan dia bersyukur kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Faqulu wa'malu shaliha hadha min syukri ni'matillahi 'azza wa jalla. Maka ketika Allah memerintahkan untuk beramal saleh, maka itulah wujud syukur, ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik. Tsumma inna Nabi sallallahu alaihi wasallam daraba masalil ladzi ya'kulul haram wa yad'u Allah. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh orang yang dipenuhi perkara haram dalam kehidupannya. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, segala sesuatunya serba haram. Wa yad'u Allah. Setelah itu dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla fi halatin rasatin, dalam kondisi dia kusut. Barakallahu fi kusut, berdebu. Pakaiannya lusuh, rambutnya kusut, berdebu lagi. Perjalanan panjang, lelah letih dia rasakan. Barakallahu fi. Ini kondisi yang semestinya orang diijabah doanya. Rasa wafi halatin taktadi ijabata da'watihi, kondisi yang sebenarnya doanya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'indahu asbabun liqabulid du'a, orang ini dia memiliki sebab-sebab untuk dikabulkan doa. Pertama, sapa. Yang kedua, kondisi asyata akbar. Yang ketiga, yang mundu yadahi lissama'i, mengangkat kedua tangan. Kemudian yang keempat, dia tawassul kepada Allah SWT dengan menyebut nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Ini apa? Ini adalah perkara-perkara yang dengannya orang akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbabun liqabuli du'a. Wa 'indahu mani'un min qabuli du'a. Tapi di sisi orang ini pun ada perkara-perkara yang menghalangi diterimanya doa dia. Baik, apa itu? طيب ومطعم مطعم حرام ومشرب حرام وملبس حرام وغدي برحب الحرام. Ini penghalang dikabulkannya doa. Baik, barakallahu bikum. Kalau doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tengok penghalangnya. Kalau penghalangnya tidak ada, berarti ada hikmah yang Allah kehendaki di balik tidak disegerakannya permohonan Anda. Boleh jadi Allah gantikan sesuatu yang sama seperti apa yang Anda minta, dengan dijauhkannya Anda dari mara bahaya, musibah. Barakallahu fiik. Seperti apa yang Anda minta dari kebaikan, Allah justru menjauhkan Anda dari mara bahaya. Atau Allah Subhanahu wa taala akan menangguhkannya sampai hari kiamat. Nanti hari kiamat Allah berikan untuk Anda. Barakallahu fiikum. Baik. Tapi kalau bisa kita cari apa kira-kira, apa gerangan yang menghalangi doa kita untuk dikabulkan, maka dicari. Boleh jadi makanan, minuman, pakaian yang tidak halal. Barakallahu fiikum. Al-awwal, ini asbab dikabulkannya doa. Pertama, yamuddu yadaihi, mengangkat kedua tangan. Wa maddul yadaini fi du'a'i min asbabil istijabah. Mengangkat, menengadahkan kedua tangan ke atas langit, ini termasuk asbab diijabahnya doa, dan Allah malu kalau seorang hamba mengangkat kedua tangannya memohon kepadanya, kemudian dia turunkan tangannya tanpa mendapatkan hasil. Itu hukum asalnya. Baik. Jadi maddul yad, menjulurkan tangan atau mengangkat kedua tangan ke langit, ini memohon. Barakallahu fikum. Jadi orang berdoa begini, barakallahu fikum. Ini telapak tangan ke atas atau begini. Barakallahu fiik. Limadha yamuddu yadayhi ila samaa'? Kenapa dia menengadahkan tangannya ke langit? Isyarat ila uluwillahi subhanahu wa ta'ala. Ini isyarat tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah jalla wa ala fis sama'. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di langit. Wa bihadha masyru'iyatu rafi'il yadayni fid du'a. Di hadis ini ada dalil tentang disyariatkannya mengangkat kedua tangan dalam berdoa. Wal aslu fid du'a raful yadayni illa ma dallat ala annahu la turfa'u fihi al aidi fala tarfa. Ini hukum asal bahwa kita berdoa kita mengangkat kedua tangan kecuali kondisi-kondisi yang memang tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa beliau mengangkat kedua tangan dalam berdoa. Maka juga kita tidak mengangkat tangan kita pada saat itu. Allahu musta'an. Yang kedua, yaqulu ya rabbi ya rabbi. Dia mengatakan ya rabbi, ya tawassalu ila Allah bi rububiyyatihi. Namanya tawassul. Baik. Tawassul menjadikan nama Allah Subhanahu wa taala yang dia sebut-sebut sebagai wasilah untuk diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya rabbi. Dan ini juga pujian sekaligus. Kita mengakui bahwa Allah SWT yang memelihara kita. Allah yang memberi rezeki kita. Allah yang memfasilitasi kita. Allah yang melindungi kita. Allah yang menyayangi kita. Dan seterusnya. Ini pujian-pujian kepada Allah SWT. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ رَبَّهُ فَلَا يَسْتَعْجِلْ. Baik. Kalau salah seorang di antara kalian berdoa kepada Allah, maka jangan dia tergesa-gesa. Baik. Maka hendaknya dia melakukan pertama kali adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dia doa bimasya. Min khairid dunya wal akhirah. Setelah itu silakan dia berdoa apapun yang diinginkan dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wa hadha min tawassulil masyru'. Ini termasuk tawassul yang disyariatkan. Fa tawassul ila Allah bi asma'i wa sifati wa rububiyyati min asbabil ijabah. Maka tawassul kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifatnya serta rububiyahnya min asbabil ijabah, dari sebab-sebab doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Yang ketiga, ats-tsalits annahu asy'atha aghbara. Bahwa orang ini asy'atha aghbara. Rambutnya kusut. Barakallahu fiikum, diterpa oleh angin, debu, macam-macam. Kering. Kering ini rambut. Kalau rambut kering dia acak-acakan. Barakallahu fikum. Beda kalau sudah di apa namanya dileburi dengan minyak, ini dia akan merapat. Barakallahu fikum. Tapi kalau kering dia walau acak-acakan. Asyadha akbara, yakni penuh dengan debu, fi halatin rasatin, kondisi kusut. Laisa indahu kibrun. Dia tidak memiliki takabur, sifat takabur. Karena orang terkadang berbangga diri dengan penampilannya, pakaiannya yang necis, ya kan? Rambutnya yang rapi, kulitnya yang putih, pokoknya gagah dia. Indah dipandang. Tapi orang kalau begini modelnya ref. Ya ini pakaiannya kotor, kusut. Baik. Amal insanul al-mustakbiru fa inna kibrahu yamna'u qabula du'aihi. Amal insanul al-mustakbir, adapun orang yang takabur, maka sungguhnya takabur inilah yang akan menghalangi dikabulkannya doa dia. Pada indahu sababul ijabah, orang ini yang musafir ini, yang kusut, masai, yang macam-macam, yakni kondisi yang orang tidak akan sombong dengan penampilannya ini. Fahada indahu sababul ijabah wa annahu mutawadhi'. Maka ini rendah hati, tidak, jadi sederhana. Wa yadan yutilu safara. Dan juga dia melakukan perjalanan jauh. Wa du'au minal musafiri mudhannatul ijabah. Demikian juga bahwa orang yang dalam kondisi sabar dia akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Anda safar, maka banyak-banyak berdoa. Boleh jadi di antara doa-doa Anda ketika Anda sabar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, li'annahu bihajatin. Karena orang dalam kondisi sabar itu sangat butuh, butuh banyak. Fa'innahu asbabul qabul. Maka di sisinya ada sebab-sebab diterimanya doa. Lakinnal mani alladzi mana'ahu awtara amma a'amala hadhil asbab. Akan tetapi penghalang-penghalang ini yang akan menjadikan apa? Sebab-sebab ini apa? Tidak mempan, gugur. Sebab-sebab ini tidak ampuh akhirnya. Ada penghalangnya. Barallahu bikum. Menghalangi abtala amala hadhil asbab. Yang sebenarnya asbab-asbab ini akan melancarkan terkabulkannya apa? Doa-doa kita. Tapi karena ada penghalang, maka asbab ini pun apa? Tidak ngefek. Fala yakunu laha natijatun. Maka sebab ini tidak memiliki hasil. Walaupun dia ngangkat tangan, walaupun dia tawassul, walaupun dia asyata akbar, walaupun dia dalam kondisi musafir, walaupun dari sebab-sebab diterimanya doa, walaupun salawat kepada Nabi sebelumnya dia telah memuji Allah, menyanjungnya, ya tetap tidak akan mendapatkan hasil. Kalau ada penghalang dari penghalang-penghalang doa. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan sampai sini. Lahuna subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.